Bukan lagi kau mengulang ragu dan sendu yang lama. Dia yang dulu pernah bersamamu memahat kecewa. Atau kau inginkan yang baru, sungguh menyayangimu. Aku ingin dirimu yang menjadi milikku. Bersamaku mulai hari ini, hilang ruang untuk cinta yang lain. Separuh jalan pernah dilewati, meski ada kecewa. Aku yang dulu tak begitu lagi, takkan kuulangi. Jangan dulu engkau berpaling, beriku kesempatan. Pergi denganku, lupakanlah ragu denganku. Layak untuk cantikmu, itu aku.